di Malung, tumbal pertama. Mirah, di rumah enggak? Suara seorang anak memanggilku dari depan rumah. Iya, Gas, kenapa? Jawabku. Itu Bagas, satu-satunya teman seumuranku yang ada di kampung ini. Beberapa tahun setelah Belanda meninggalkan kampung, banyak warga yang memilih untuk pergi dan mencari kesejahteraan dari sebuah negara yang telah merdeka ini. Ah, ke kebun karet yuk, ajak Bagas. Ayo. Bu, aku main ke kebun karet dulu ya. Pamitku pada ibu. Tanpa menunggu balasan, aku berlari menghampiri Bagas dan segera berlari menuju kebun karet. Ini memang keseharianku. Bermain di kebun karet dan kadang membantu ibu merawat kebun. Sekolah, itu cuma untuk anak-anak juragan yang punya uang. Dan itu aja sangat jauh dari kampungku ini. Untuk mencapai kebun karet, kami harus keluar perkampungan dan melewati hutan jati. Barulah setelah itu kita mencapai perkebunan karet milik Pak Gumelar, seorang pengusaha asal kampung kami juga. Rumput yang pendek dan sekumpulan pohon karet yang tersusun rapi selalu bisa memukauku. Selain aku bisa berlari-lari sepuasnya, kadang aku juga memainkan getah karet, hasil sadapanku sendiri. Bagas, Mira, hati-hati, jangan sampai jatuh, ucap seorang pria mengingatkan kami. Itu adalah Kang Wira, salah satu pekerja kebun ini. Iya, Kang, jawabku sambil terus meneruskan permainan. Aduh, tiba-tiba saja Bagas berteriak, memecah konsentrasiku. Mira, aduh, tolong. Aku berlari menghampiri Bagas dan mendapati dia terperosok di jurang kecil di pinggir perkebunan. Sesegera mungkin, aku mencari galah untuk membantu Bagas keluar dari jurang itu. Memang sedikit lama, tapi akhirnya Bagas bisa naik dengan selamat. Tapi tanpa terasa, langit mulai memerah menandakan sedikit lagi akan semakin gelap. Kami pun bersiap untuk pulang. Oh, kamu sih, Gas, pakai jatuh segala. Kemalaman kan jadinya, keluhku. Maaf, gak sengaja kok itu. Tenang aja, aku tetap hafal jalan kok walau gelap, jawab Bagas. Untuk pulang ke rumah, kami harus melewati hutan jati sejauh beberapa kilometer. Ini juga jalur yang digunakan oleh pekerja saat akan kembali ke kampung. Di tengah hutan itu juga telah disediakan rumah singgah untuk para pekerja, untuk sekedar istirahat atau menginap. Hari semakin gelap. Suasana tidak lagi menyenangkan seperti tadi siang. Suara hewan-hewan malam mulai terdengar dan membuatku ketakutan. Gas, tungguin atuh, weh. Serem nih. Tenang, habis dari sini ada pohon jati besar. Gak jauh dari situ, nanti ada rumah singgah. Di sana pasti rame, cerita si Bagas. Aku menurut saja, semoga benar apa kata Bagas. Kami semakin masuk ke tengah hutan. Semak-semak tinggi mulai mengganggu jalan kami. Namun, perkataan Bagas benar. Ada sebuah rumah di sana. Sebuah nyala lampu petromak menerangi teras rumah itu. Kuharap ada orang di sana. Kami menaiki terasnya dan mengetuk pintu. Punten. Bagas berteriak. Namun hanya suara angin malam yang berhembus yang terdengar. Aku pun ikut berteriak bersama Bagas. Namun tak ada gunanya. Sepertinya sudah tak ada lagi orang di rumah ini. Angin dingin tiba-tiba bertiup. Dan aku tak lagi mendengar suara hewan-hewan malam. Nyala api petromak di teras mendadak menghilang. Dan aku mulai merasa tidak nyaman. Duh, ini teh ada yang gak beres, pikirku. Aku menoleh ke arah hutan. Setiap gerakan ranting-ranting di hutan membuatku semakin ketakutan. Itu teh apa, Mir? Hujan Bagas dengan suara yang gemetar. Sesosok tangan dengan daging yang sudah tidak utuh mencoba keluar dari dalam tanah yang tidak jauh dari tempat kami berdiri. Sontak aku menangis jadi-jadinya. Tidak hanya satu, tangan itu muncul semakin banyak, muncul dari dalam tanah dan mulai mengangkat tubuhnya masing-masing. Aku tak lagi berani menoleh. Yang aku ingat, makhluk-makhluk itu tidak memiliki wajah yang utuh, hanya tengkorak dan sedikit daging dan kulit yang tersisa di wajah dan tubuhnya. Yang paling tidak aku suka, aroma busuk yang sangat menyengat muncul dari makhluk-makhluk ini. Gas, lari, teriakku sambil menangis. Lari kemana? Mayat hidupnya udah ada di sekeliling rumah ini, jawab Bagas. Aku melihat cahaya redup dari dalam rumah. Spontan aku mendorong pintu rumah dan ternyata tidak terkunci. Segera kami berlari masuk, menutup dan mengunci pintu dari dalam. Apa yang terjadi? Kami berada di sebuah rumah di tengah hutan dengan puluhan mayat hidup mengelilinginya. Semoga ini cuma mimpi. Gimana, Mir? Aku takut, ucap Bagas. Aku mengintip dari jendela. Tidak ada satupun makhluk itu yang mendekat ke dalam rumah. Gak ada yang berani mendekat, Gas. Semoga di sini teh aman, ucapku sambil terisak. Hampir satu jam kami menunggu. Yang ada hanya keheningan dan isak tangis kami yang hampir mereda. Tiba-tiba, pintu rumah dipukul dengan keras, seperti ada yang mendobrak. Kami semakin kaget dan lari semakin ke dalam. Aku yakin, makhluk yang mencoba menerobos ini bukanlah salah satu dari mayat hidup tadi. Karena tidak ada yang sebesar itu di antara mereka. Kami berlari ke dalam, mencoba mencari tempat yang aman dari jangkauan makhluk-makhluk di luar sana. Aku teringat nyala lampu redup yang terlihat dari luar. Tadi ada nyala lampu, Gas. Coba kamu cari, perintahku ke Bagas. Di sana, Mir, teriak Bagas sambil menunjuk ke sebuah ruangan dengan lampu nyala yang redup. Aku segera berlari ke sana, berharap akan ada seseorang. Aku mendengar suara dari belakang. Bagas tidak mengikutiku. Mira! Bagas berteriak. Bagas terjatuh, sesuatu menyeretnya ke belakang. Aku berusaha untuk mengejarnya, namun sebelum aku sampai, aku terhenti. Kakiku bergetar dengan lemas. Sesosok makhluk dengan rambut panjang menutupi seluruh tubuh. Darah yang hampir tak berhenti mengalir dari matanya, menggenggam erat kaki Bagas dan menahan tubuhnya. Mira, lari, lari, teriak Bagas. Tapi, Gas, lari, Mir, cari pertolongan, teriak Bagas yang terdengar menahan tangisnya. Aku berusaha keras mengangkat kakiku, menyeretnya sekuat tenaga untuk ke sumber cahaya itu. Ruangan itu seolah telah menyambutku. Aku berlari masuk ke dalam ruangan. Ternyata cahaya itu berasal dari 3 buah lilin. Aku mendekat. Namun ada yang aneh di sini. Tidak cuma lilin, ada juga bunga-bunga sesajen dan kemenyan yang sudah dibakar. Aku semakin bingung dan mencoba keluar lagi. Namun, sebelum sempat menoleh, pintu tertutup dengan sendirinya. Sesosok bayangan bergerak, ada orang di belakangku. Sebuah kekuatan besar menahan tubuhku untuk menoleh. Tak satupun bagian tubuhku dapat digerakkan. Aku merasa lemas. Sebuah perkataan terdengar sebelum aku kehilangan kesadaran. Hapunten, ia merupikan pengorbanan anu kurang janji. Tetesan air mata jatuh di wajahku, membangkitkan kesadaranku. Aku mencoba mengenali di mana aku saat ini. Hanya hutan, dengan pohon-pohon hitam yang berada di sekeliling tempat ini. Terdengar suara raungan semakin mendekat. Aku tak mampu menahan air mataku. Aku meraba ke sekitarku. Ada tangan seseorang. Aku meraihnya. Berharap dia dapat menjelaskan di mana aku saat ini. Tolong, tolong, ucapku sambil menarik orang di sampingku. Namun, bukan seseorang yang terbangun, melainkan sebuah tangan yang telah terlepas dari tubuhnya. Aku menangis sejadi-jadinya. Suara makhluk geraman itu pun semakin mendekat. Aku mencoba berdiri, namun makhluk itu berhasil menemukanku. Besar, tangannya besar menggenggam tubuh-tubuh manusia yang tidak utuh. Seluruh tubuhnya penuh darah yang kurasa berasal dari tubuh-tubuh yang berserakan di sini. Tolong, Bagas, ibu. Aku berteriak sambil berlari sekuat tenaga yang aku bisa. Namun makhluk itu terlalu cepat. Sapuan tangannya menghentikan kakiku hingga aku harus menyeretnya untuk terus berlari. Aku sudah tidak punya harapan. Wajah dengan penuh darah, dengan bola mata yang menggantung berhenti tepat di depan wajahku. Tangan besar berayun. Dan aku tahu, itu bermaksud mencabik-cabik tubuhku. Namun, sebelum itu sempat terjadi, sesosok makhluk lain muncul di hadapanku, menahan tangan makhluk besar itu dan menutupi tubuhku. Aku tahu makhluk itu. Sesosok makhluk dengan rambut panjang menutupi seluruh tubuh, dan darah yang hampir tak berhenti mengalir dari matanya. Itu makhluk yang menahan Bagas tadi. Lari, ucap makhluk itu dengan suara yang sangat-sangat mencekam. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Yang bisa aku coba hanya berlari, berlari, dan berlari. Namun kali ini tidak hanya pohon hitam yang ada di sekitarku. Sebuah pohon beringin besar seolah memanggilku ke sana. Aku berlari menuju tempat itu. Namun dari belakang terdengar suara ranting-ranting yang tersapu benda besar. Kurasa makhluk tadi tidak bisa menahan raksasa ini. Tak perlu menunggu lama, tangan makhluk itu berhasil mencapai tubuhku. Namun aku terus berlari, hingga akhirnya aku melihat tubuhku mencapai bayangan pohon beringin itu. Benar, makhluk itu tidak dapat mengejarku lagi. Dia hanya melihatku tanpa berani mendekat, bahkan hanya untuk kebayangan pohon beringin ini. Seolah kecewa, makhluk itu berteriak, mengamuk, mencabik-cabik potongan-potongan tubuh yang masih digenggamannya. Cukup lama sampai akhirnya makhluk itu meninggalkan pohon beringin ini. Aku mencoba kembali berjalan, sekedar ingin bersandar di bawah pohon ini. Namun ada yang aneh. Aku berjalan, tapi mengapa seolah aku tidak berpindah tempat? Dan mengapa aku bisa melihat tubuhku sendiri? Tanpa kepala. Hai, aku Mira. Ini desa Sukmaraya. Sebuah perkampungan yang cukup padat, dengan pemandangan yang selalu membuatku rindu, yaitu sebuah pohon beringin besar yang selalu bisa dilihat dari sudut manapun di kampung ini. Aku suka dengan pohon beringin ini, karena di dekatnya aku merasa nyaman. Seolah tidak akan ada bahaya selama aku ada di sini. Aku senang ada di sini. Sebuah sekolah dan rasa aroma dibangun di sini. Jadi aku bisa melihat anak-anak seumuranku bermain di sini. Tapi hanya beberapa aja yang bertemu denganku. Dan tidak banyak yang bisa lama-lama bermain. Mungkin karena aku sedikit berbeda dengan mereka. Karena aku harus membawa kepalaku dengan tanganku agar tidak terjatuh. Kesepian? Enggak juga. Ada seorang teman yang sering mengunjungiku. Dulu dia seumuran. Tapi sekarang dia sudah lebih berumur. Dan terlihat cukup berkarisma dengan rambutnya yang mulai memutih. Nah, itu dia datang. Kenalin, sahabat terbaikku. Namanya Bagas Kuswara.